Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, di televisi kan banyak dipraktikkan tentang ruqyah. Ruqyah itu kan cara Islami ya Buya. Dan apakah di Al-Bahjah juga ada untuk apa praktik ruqyah seperti itu Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ruqyah. Ruqyah adalah benar. Ruqyah adalah ada pengobatan menurut Nabi adalah ruqyah. Ruqyah itu dengan mengambil berkah daripada ayat suci Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-Fatihah. Itu dikisahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi mau masuk satu kampung, dilarang oleh kepala sukunya. Sehingga tidak masuk, hanya membuat perkemahan di sekitar perkampungan tersebut karena Nabi harus melakukan perjalanan lagi setelah itu. Kemudian dalam waktu yang bersamaan kepala sukunya itu sakit. Biarpun kepala suku tidak punya rumah sakit sendiri kayak zaman sekarang, bingung cari obatnya, cari obat sana sini nggak ada. Makanya di antara mereka ada punya ide, mungkin rombongan yang ada di luar pagar perkampungan kita itu loh, itu pendatang itu, maksudnya Nabi Muhammad dan sahabatnya, mungkin punya obat. Ada utusan dari mereka datang. Rupanya tidak datang ke Nabi, akan tapi datang kepada salah satu sahabat yang pertama kali ditemui. Kepala suku sakit, apakah kalian ada yang bisa punya obat untuk mengobati? Ada yang satu berkata, ya saya bisa. Bawa. Akhirnya sembuh. Kemudian setelah itu disembelihkan kambing, sembelihkan ini, yang semula ditolak, diundang. Akhirnya para sahabat Nabi penasaran, ya, kenapa tadi kita ditolak, sekarang jadi diundang, kenapa? Ya tadi itu saya datang ke sana, dia minta saya obati, terus saya obati, sembuh, makanya dia menghormati kita sekarang. Bagaimana cara mengobatimu? Ya ini sahabat Nabi itu cermat, jangan sampai masuk bab yang haram. Ya saya hanya sekedar baca Fatihah saja, sembuh. Diadukan ke Nabi, ya Rasulullah, gimana nih orang kok menggunakan Fatihah untuk mengobati ini, apa boleh ini? Jangan-jangan menggunakan Al-Quran bukan untuk yang semestinya. Dijawab oleh Nabi, innaha la ruqyah, itulah ruqyah. Ruqyah itu kayak begitu. Sederhana sekali baca Fatihah. Nggak usah pakai tambahannya, kalau ada tambahannya jin 5000 dusta, bohong. Ruqyah itu datang pada seorang alim, soleh, saya punya ibu, sakit, gini-gini, selesai. Ruqyah dikemas. Nah ini kita kan, itu kan manajemen marketing. Jadi harus dibuat apa dulu? Suara. Nanti untuk bisa mengangkat harga, psikologi, macam-macam. Ada ular. Ada ular. Enak benar saya dibilang ada ularnya. Tempeleng saya harus bilang, ular. Oh, ada ular di dalam diri saya. Ada ular. Ada 5000 jin. Masya Allah, enggak pakai kalkulator ngitungnya, sudah canggih, karena kawannya jin. Jadi siapa itu semuanya? Enggak ada ruqyah yang sesungguhnya, ada cukup datang kepada orang yang dia adalah orang yang soleh, lidahnya lesan dikir, takut kepada Allah, menjadi sebab kesembuhan. Baca Fatihah, ruqyah dengan baca Fatihah, atau ayat-ayat yang lain, seharusnya. Bukan yang aneh-aneh, jadi ruqyah itu ada. Dan sebenarnya kalau Anda datang kepada seorang kiai yang kebetulan Anda sakit dan sebagainya, itu ruqyah dibacain doa. Nggak dikasih resep kan? Karena bukan dokter dia, bukan dokter fisik. Kan tapi dia hanya baca doa dan kesembuhan bisa diberikan Allah melalui itu semuanya. Itu ruqyah. Makanya sekarang dikemas dengan aneh-aneh itu jadi bingung semuanya itu. Pakai bahasa ruqyah. Memang sekarang itu kalau dipakai label Nabi Muhammad itu laku. Ilmu pendukunan harus dibungkus dengan label Nabi Muhammad. Nah, ini harus, kalau dibungkus dengan label Nabi Muhammad, susah jualnya. Apa-apa pakai label-label Islam. Makanya tadi itu layam bi alisnatim, dikemas. Orang-orang itu dibungkus dulu pakai bahasa yang... Ini dusta. Tidak usahlah semacam itu, biasa saja. Itu biasa, coba berguru dari mana itu semua. Apakah diambil dari guru, dari guru, dari guru, sampai Nabi SAW? Aneh-aneh. Jadi ruqyah sederhana, cukup datang baca surat ya. Nah ini, pernah kita ada orang cerita tentang begini-begini, aduh, itu bukan bagian saya itu. Itu bagian ilmu jin sana, saya tidak ada urusan sama ilmu begitu. Nah, cukup sederhana, ruqyah adalah ada ruqyah syariah. Sekarang banyak kalimat-kalimat yang disyariahkan tapi adalah kebusukan. Ya kan tadi ruqyah, Padahal itu ilmu perdukunan, ilmu yang aneh-aneh. Begitu juga sekarang itu yang selama ini kayak Valentine Day dan sebagainya ini dirubah nanti menjadi hari apa. Atau sekarang pacaran saja sudah pakai istilah ta'aruf. Nah, pas apa yang sapaannya menjadi abi umi ini, itu kan sudah merusak syariat Nabi Muhammad SAW. Padahal dia adalah kebusukan. Rukiah adalah sederhana. Makanya Anda jangan awas hati-hati, jangan berdekatan dengan orang yang pakai dusta. Sama ilmu pedukunan itu ceritanya panjang. Banyak ngomong, langsung. Kemarin ada orang berobat, iya kan? Orang selalu mengatakan iya kadang-kadang. Kemarin yang sembuh orang datang sini kan? Iya kan? Yang enak ngomong enggak gitu kan? Iya, iya. Nah, kan? Padahal enggak ada hubungannya sama. Memang strategi pedukunan itu dahsyat. Belajarlah ilmu dukun dikit-dikit, biar tahu ruangan dukun. Kita pernah juga bilang, iya kan? Iya kan? Iya, iya. Sama. Kadang-kadang baru dipijat sembuh kan sembuh, main enggak enak ngomong enggak sembuh, sembuh kan, enak kan, lebih enak kan, ya, udah beres ini. Jadi dipaksa suruh ngomong sembuh, sembuh kan, lebih enak kan, enteng, jalan cepat, berdiri, enak, iya, padahal sakit nasehat, main ini sudah ada, serahkan pada Allah kita berobat Allah. Nanti dipasang tim sukses, 4 orang suruh begitu, aduh duduk pak, apa yang pengen, sakit, oh sakit. Ya ini hebat nih. Ini subhanallah. Subhanallah. Oke subhanallah. Kemarin ada orang datang itu dipotong. Keluar lari. Sudah paham ilmu pedukunan. Jangan ngomong sama dukun. Kalau mau pedukunan, nah ini ada tim suksesnya. Itu sudah dapat jatah itu. Nah, makanya kalau di dunia pedukunan bisa ada yang duduk di pojok sana, pojok sini. Ini sudah di setting. Tapi kalau dukun ngerti yang belum punya ilmu ini, diambil ilmu ini, kacaunya ini. Ini urusan ini. Jadi duduk sana, nanti suruh cerita. Ya kemarin, banyak ceritanya. Gak ada yang sembuh, gak ada yang benar, gak ada yang baik. Sama ilmu wali-wali kutub. Bukan wali kutub. Itu juga bikin tim sukses. Jadi muridnya tuh setting, bilang, Abah ketemu begini. Ini Masya Allah, punya keramat tuh. Kan semalam melihat cahaya yang lampu senter itu macam-macam ini ada tim suksesnya untuk menganggap wali ini. Wah. Seanaknya pun sudah diwali-walikan pada Al-Bahlul. Itu anak saya itu punya kelebihan nih, Masya Allah. Di kandungan dia 5 tahun. Awalnya di situ. Jadi baru 1 tahun punya keahlian dia. 1 tahun tidak pernah makan. Ya, bener, minum susu dia. Walhasil bahasanya bahasa dusta semua. Mulai digedekin anak. Masih bayi mau dianggung-anggungkan. Mau diapain? Mau dibesar-besaran. Karena ingat Syekh Abdul Qadir Jailani kalau waktu bulan puasa enggak mau makan berikut puasa. Itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ente siapa? Ini anaknya wali-wali palsu itu sudah mulai digedekin nanti. Dianggap. Kita tidak mengatakan itu. Mulai dibesarkan. Dianggap punya kelebihan, keanehan. Kalau bandel, itu mah lain tuh. Bandel, anak kiai kalau bandel katanya lah lain, nanti juga cepat jadi kiai ya, kiai palsu. Hati-hati itu dunia perdukunan dan semacamnya ya, rukiah sederhana sekali. Datang ke kiai, ada sekarang kiai dukun juga, karena mau jadi kiai kok rupanya susah lagunya, akhirnya harus tambah ilmu dukun dikit-dikit, mulai khayal melihat, Masya Allah kamu di rumah tidur jam berapa? Sering dengar suara-suara enggak? Coba ente ingat-ingat. Coba ini. Waduh, ini ilmu cerdas. Dengar enggak? Coba nanti malam dengar enggak suara? Hai, betul saya dengar suara jangkrik. Ya memang di rumah orang ada jangkrik. Wah itu. Selamanya enggak pernah kamu dengar kan? Ya itu berarti. Ya jangkrik ada urusan burung malaman. Cep. Apa itu? Pokoknya diajak untuk berhayal dulu. Baru nanti diberi rasa takut, baru nanti berlindungnya kepada dukun lebih hebat. Nanti ngambil duitnya gampang tuh. Nah, itu sudah. Kalau jinnya diperbanyak, nanti hitung-hitungan. Jin 1000. Kali 5000 berarti berapa? 5 juta. Lumayan. Nah, 5000 nih jin yang ngeluarkan 1 nih. Alhasil, subhanallah. Ah, jangan berurusan sama dunia semacam itu. Sederhana saja. Pergi ke dokter, berobat. Kalau datang ke kiai, kiai yang soleh, cukup didoain. Selesai. Kalau ilmu pijat, pijat laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, selesai pijat. Karena sebagian orang tangannya diberi oleh Allah tangan kesembuhan. Allah menitipkan obat melalui tangannya si ACB, tapi yang syar'i, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan.